amalnya akan jelek. Itu sangat berdampak. Rusaknya hati akan melahirkan rusaknya lisan, dan rusaknya lisan akan menjadikan rusaknya amalan. Sebaliknya, semakin hati itu bersih, selamat, bertakwa, akan semakin lurus lisannya. Lurusnya lisan akan memperbaiki amalan-amalan dia. Dan masih sangat banyak, ikhwan, kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang, bidillah. Mudah-mudahan manfaat ini sebagai mukadimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.